se sepeliti untuk lama kelijap di Tesaloniki. Stoni kaki di Bartola kelijam mari bola nasubek sopino baglama. Stoni kaki di Bartola kelijam mari bola nasubek sopino baglama. Se trelani na tu si stonzi zani.